إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita dari Sahih Muslim bab yang ke-42 babu ma yuqalu fi ruku'i was sujud bab zikir yang dibaca di waktu ruku' dan sujud hadis 1083 وحدثنا هارون ابن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله ابن وهب عن عمرو بن حارث عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح زكوى يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء dengan sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya wa huwa sajid, dia dalam keadaan sujud. Fa aktsiru du'a, maka berbanyaklah doa. Makna dari aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbihi, posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya, artinya aqrabu ma yaqulu min rahmati rabbihi wa fadlihi, lebih dekat dari rahmat Allah dan karunia-Nya. Maka dalam hal ini wa fihi al-hathu 'ala ad-du'a fi sujud. Pada hadis di atas terkandung di dalamnya dorongan untuk berdoa di dalam sujud. Dan terdapat juga kandungan yang kedua, dalil bagi orang yang mengatakan bahwa sujud lebih afdal daripada berdiri. Dan dari seluruh rukun-rukun sholat, kita memiliki rukun-rukun sholat dan posisi sholat berdiri, ruku, sujud, duduk. Maka yang paling di hadis ini, menurut hadis ini bahwa sujud lebih afdal daripada berdiri. Terjadi perbedaan antara ulama di dalam masa sujud, berdiri, dan mana yang lebih afdal. Di antara pendapat mengatakan anna tatwila sujud wa taksir ruku wa sujud afdal, melamakan sujud dan memperbanyak ruku dan sujud itu lebih afdal. Di antara yang mengatakan bahwa mengutamakan memanjangkan sujud itu ada Ibnu Umar. Ada yang mengatakan bahwa melamakan berdiri lebih afdal. Karena dalam sebuah hadis dikatakan afdhalus sholati tulul qunut. Sebaik-baik sholat itu berdirinya lama. Karena li'anna dzikrul qiyam al-qira'ah. Karena zikir di dalam kita berdiri, pada saat kita berdiri itu adalah membaca. Zikir kita di dalam sujud adalah tasbih. Wal qira'atu afdal. Bacaan lebih bagus, lebih afdal. Karena al-maqul 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatulu qiyam aktsara min taqwil sujud. Karena yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melamakan anu kan yatawil qiyam aktsar min tatwil sujud. Beliau melamakan atau memanjangkan berdiri lebih lama daripada sujud. Ada lagi yang membaginya bahwa banyak sujud dan ruku itu afdal pada siang. Berarti memperbanyak jumlah sholat, ya, sehingga banyak ruku dan sujudnya, walaupun berdirinya pendek. Adapun pada malam hari memperpanjang berdiri itu lebih baik. Baik. Kembali kita dalam faedah pertama tadi, bahwa ini adalah dorongan untuk berdoa di dalam sujud. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Karena dalam hadis sebelumnya adalah qabilun an yustajaba lakum, sangat diharapkan, ya, bisa dikabulkan doa. Baik itu pada sujud pertama atau sujud kedua pada rakaat pertama, atau sujud pertama dan kedua pada rakaat kedua, dan tidak ada dasar sama sekali bagi orang yang mengkhususkan sujud pada sujud terakhir pada rakaat terakhir. Enggak ada itu dari semuanya sama. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tadi aqrabu yakunu 'abdu min rabbihi huwa sajid. Baik, hadis yang kedua 1084 wahaddatsani Abu Thahir ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن أيوب أن عمارة بن غزية أن سمين مولى أبي بكر أن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berkata di waktu sujud yang dia ucapkan pada waktu sujud: Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampuni bagiku dosaku semuanya. Dekau wajillau, yakni dekau maksudnya adalah yang baik yang sedikit, wajillau baik yang banyak, yakni qadilu qadilahu au kathiru wa kathiru. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang sedikitnya, yang banyaknya. Wa fi tawqidil du'a, wa fi tawqidil du'a wa taksiri alfadhi wa in aghna ba'dhuha an ba'd. Sini terdapat penekanan doa dan memperbanyak lafaz dalam doa itu, walaupun satu sama lainnya sudah mencukupi. Sebab tadi mengatakan Allahummaghfirli dzambi kullah, ya Allah, ampuni dosaku semuanya, sudah selesai, baik kecilnya atau banyaknya, sedikitnya banyaknya, ya. Dekahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu, yang pertamanya dan yang terakhirnya, wa alaniyatahu wa sirrahu, dosa yang terang-terangan atau dosa yang sembunyi-sembunyi. Maka ini dibaca oleh Nabi SAW ketika dia sujud. Apa bacaannya? Dzambi kullah, diqahu wa jillahu, bukan jullahu. Kalau jul itu semuanya, jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Baik, 85. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق وإبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحان الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan, ya, dengan sanad kepada Aisyah dia mengatakan, dulu Rasulullah SAW memperbanyak mengucapkan di rukuk dan sujudnya, di rukuk dan sujudnya. Apa yang dibaca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan terpuji Engkau ya Allah. Ampunilah aku. Ya ta'awwal Al-Qur'an, beliau menafsirkan Al-Qur'an. Jadi makna ya ta'awwal Al-Qur'an menafsirkan, mengamalkan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia praktekkan apa yang diperintahkan kepadanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, kemerdekaan atau kemenangan. Wa ra'aita an-nasa, kau melihat manusia, yadkhuluna, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah, kau melihat manusia, mereka masuk ke dalam agama Allah, afwaja, berkelompok-kelompok, perombongan-perombongan semakin banyak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka pujilah dan sanjunglah Rabbmu dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwab, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Maka Nabi amalkan itu dengan mengucapkan di dalam bacaan ruku dan sujudnya dia beristighfar dan bertaubat. Dia bacalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Di dalam sebuah riwayat atau riwayat lain dikatakan, di situ dikatakan, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha al-kalam al-badi'i fi jazaa' al-mustawfa ma amara bihi fi al-ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Ini ada kata yang sangat tinggi, badiyah, sangat dalam. Fi jazalati al-mustawfa, di dalam balasan yang sempurna. Apa yang diperintahkan kepadanya dalam ayat, wa kana ya'ti bihi fi ruku'i wa sujud, beliau lakukan itu pada waktu ruku' dan sujud. Kenapa? Li'anna halata sholati afdalu min ghairiha, karena kondisi sholat lebih banyak, lebih baik daripada yang lainnya. فكان يختار لأداء هذا الواجب الذي أمر به أن يكون أكمل. Maka beliau pilihlah solat itu untuk menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, pujilah Allah. Yang tak pernah mereka yang diminta. Beliau lakukan yang diperintahkan itu di dalam sholat. Untuk apa? Liyakuna akmal, agar lebih sempurna. Dan kita lihat bahwasanya sholat itu sendiri adalah doa. Maka kondisi sholat itu lebih afdal daripada yang lain. Bahasa Arab dan yang lainnya mengatakan at-tasbih, at-tanzih. Tasbih itu adalah tanzih, mensucikan. Wa qawluhum subhanallah mansubun ala masdar. Ya. Ucapannya subhanallah, bukan subhanallah. Kenapa? Karena dia mansub ala masdar. Karena mansub di atas ya masdar. Yuqal sabbahtu Allah tasbihan wa subhanan. Fa subhanallah ma'nahu bara'atan wa tanzihan lah min kulli naqsin, min kulli naqsin wa sifatin lil muhdats. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, artinya adalah bara'atan, yakni lepas, terlepas, tanzihan, dan suci, dan pensucian bagi Allah dari seluruh naqsin, kekurangan, wasifatin, dari seluruh sifat lil muhdats, bagi makhluk. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala kekurangan dan dari sifat-sifat makhluk. Qalu wa qalu bihamdika ay bihamdika sabbahtuk. Ucapan bihamdik dengan memujimu maknanya wa bihamdika sabbahtuk. Ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Wa bihamdika sabbahtuk. Dengan memuji Engkau aku menyanjung, aku mensucikan. Ya, dengan memuji Engkau aku ya mensucikan. Ucapan alhamdulillah, ya, alhamdulillah atau pujian itu kita memberikan sifat-sifat yang maha sempurna bagi Allah. Ucapan seorang mengatakan alhamdulillah, memuji Allah, berarti dia sudah memberikan semua sifat-sifat sempurna untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu bitawfiqika li wa hidayatika wa fadlika alayya sabbahtuka la bihawli wa quwwati. Makna dengan bihamdika, dengan memuji Engkau aku bertasbih kepada-Mu. Maksudnya ya, maksud dari ungkapan itu, karena Engkau beri taufik kepadaku, karena hidayah-Mu ya, dan karunia-Mu terhadapku, maka aku mensucikan-Mu, bukan karena kekuatan dan daya-Mu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, maka ini sudah sempurna mungkin. Ya, makanya dikatakan tadi ini adalah ungkapan al-kalamul badi', perkataan yang sangat luar biasa ya, di dalam mendapatkan ganjaran yang sempurna. Eh? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, yukfir, beliau pertanyaan ucapan itu dua turuku dan sujudnya ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli subhanaka ya Allah, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan sifat-sifat makhluk ya, ya Allah Rabb kami wa bihamdika yani wa bihamdika sabbahtu dengan memuji engkau aku mentasbih bertasbih kepada-Mu yang mensucikan yang maknanya dengan taufik-Mu kepadaku dengan hidayah dan karunia-Mu terhadapku aku memuji-Mu ya aku mau mensucikan ya. Fafihi syukurullah ta'ala ala hadhi ni'mah, maka di dalamnya terdapat kandungan bahwa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Wal-i'tirafu biha, pengakuan dengannya. Wa-tafwidu ila Allah ta'ala, dan menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa-ila kulla al-af'ali lahu wallahu a'lam, bahwasanya seluruh perbuatan itu adalah kembali kepada Allah. Semua perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak ada daya dan upaya. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan kita mengatakan ah, gara-gara dia tidak akan selesai. Enggak. Itu dah nikmat dari Allah. Semuanya telah digariskan dalam surah Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Surah Al-Hadid ayat 22. Tidak ada satu pun dari musibah di bumi, tidak juga pada diri ini, kecuali itu telah dituliskan di dalam lauh mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu amal mudah untuk Allah. Ini harus kita duduk. Harus kita yakin bahwa semuanya yang baik yang buruk terhadap diri kita, kesuksesan dan kegagalan, kerugian dan keuntungan, itu semua sudah ditulis oleh Allah. Kita hanya menjalankan. Dikaila ta'asaw ala ma'fadzal, agar kamu tidak menyesal atas sesuatu yang terlewatkan. Onde kalau aku datang tadi pasti boleh betul. Banyak sebuah kesempatan yang terlewatkan, nggak perlu kita menyesali atau nggak perlu kita berputus asa, karena ini sudah dijelaskan. Ada misalkan kejadian apa, misalkan lebih dulu dia datang, taunya kecelakaan misalkan. Nih kalau ambo tadi nunggu sebentar itu enggak terjadi kecelakaan. Sudah ada sempat, itu sudah ditulis. Dikaila ta'asaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan supaya juga jangan berbangga hati dengan kesuksesan yang telah didapatkan, nikmat yang telah Allah berikan. Ya. Qalul, dia sombong, dia katakan innama utitu ala ilmin indi, dia mengatakan ini aku dapatkan karena gara-gara ilmu yang aku miliki. Akhirnya digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia dan hartanya dalam perut bumi. kesuksesan. Ya, ada orang misalkan ya slogan-slogan yang sekarang sudah banyak ya, jauh dari cahaya tauhid, keimanan. Untuk mewujudkan kesejahteraan ya, atau kami jamin kesejahteraan dan yang lain. La ilaha illallah. Kita hanya adalah memberikan, menjalankan ya, apa yang telah Allah tuliskan. Berupaya. Kesuksesan kita itu sudah ditulis sebelumnya. Maka jangan terutama berbangga, kita berbangga hati kita dengan kesuksesan yang kita dapatkan. Itu adalah gara-gara kita, tidak, sudah ditulis. Nah, perbuatan Anda akan diberikan ganjaran terhadap apa yang Anda lakukan. Ya. Kegagalan, jangan frustasi. Karena itu juga sudah dituliskan. Kalau kita dalam kegagalan ini kita melakukan dosa, ya tanggung sendiri kita dosanya. Karena yang kita melakukan. Jangan pula mengatakan, ya udah, ini dosanya itu Allah. Enggak. Itu namanya berhujah dengan takdir. Karena kita melakukannya. Maka kalau kita tahu bahwasanya kita melakukan kesalahan serta, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ucapan subhanallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Ini adalah yang sering dibaca oleh Nabi setelah sempurna nikmat. Surat An-Nasr dikatakan oleh ulama itu adalah surat yang terakhir turun. Ya, kalau kita mempelajari ilmu Quran, ada yang terakhir. Ayat tentang hukum terakhir itu adalah surat Al-Maidah. Ayyuma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum yang terakhir. Setelah itu enggak ada lagi. Karena sudah sempurna. Surat yang terakhir turun adalah An-Nasr. Yang memberitahukan akan kesempurnaan nikmat Allah. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kau melihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, berarti sudah. Abu Bakar setelah dia mendengar firman Allah ini, nangis dia. Para sahabat yang lain gembira. Nah, ini melihat kepada sudut pandang bagaimana dia dalam satu berita Abu Bakar menangis, yang lain gembira. Yang lain dia melihat zahirnya ayat atau surat bahwa ini adalah kemenangan, masya Allah sudah puncak. Tapi Abu Bakar dia melihat kepada ya, di baliknya ini adalah isyarat bahwasanya kita akan berpisah dengan Rasulullah karena tugas sudah selesai. Kemudian dengan nikmat yang sudah banyak ini diberikan, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dan beristighfar. Nah, di sini dikatakan bertasbih dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar itu Allah maghfirli innahu kana tawwaba. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam, ini bisa dibaca ya, di ruku dan di sujud. Kalau sebelumnya ya kita bacaan yang lain apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu di waktu ruku. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, itu di waktu sujud. Atau kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, baik di ruku maupun di sujud. Wallah ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah besok kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.